ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما شاء الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bahasan kita masih di muqaddimah dari syarah aqidah wasithiyah ini, di mana kemarin sudah kita bahas apa yang dibabarkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullahu taala tentang aqsamut tauhid tsalatsah, tentang tiga macam tauhid, tauhid yang tiga. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, dan yang ketiganya berikut ini adalah tauhid al-asma was-sifat. Di mana dalam tauhid al-asma was-sifat ini beliau mengatakan hadza huwa alladhi kathura fihi al-khawf. Masalah ini adalah yang banyak tenggelam di dalamnya. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan manusia terkait dengan iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid asma dan sifat Allah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka ini mumatil, mu'attil, dan mu'tadil. Mumatil, orang yang serupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluan kabira. Wa mu'attil, orang-orang yang kedua ini yang menafikan, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan asma dan menafikan sifat. Wa mu'tadil, dan yang ketiganya adalah mu'tadil, yang tengah-tengah. Dan tentunya kaidah dalam masalah ini, kaidah dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya di sini tidak ada majal, tidak ada celah untuk ijtihad. Ini dasar pokoknya. Kemudian kita mengimani atau mengambil masalah ini dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tanpa ta'wil, yang pertama tidak mentakwilnya dengan ta'wil-ta'wil yang batil, artinya tidak memaknainya dengan makna yang batil yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tashbih au tamtsil, tidak pula menserupakan dengan makhluknya. Dan yang ketiga wala tahrif, tidak merubahnya, baik itu tahrif al-huruf, tahrif harakat, atau tahrif lafaz, atau tahrif tahriful makna, baik merubah harakatnya, merubah harakatnya juga sudah sangat jauh sekali sebagaimana ahlu tahrif merubah wa kallama Allah Musa taklima. Kan wa kallama Allah ha. Ini maknanya sudah berbeda. Maka kita tidak seperti tidak merubah wala harakatnya. Tidak pula hurufnya. Dan ini adalah taktilnya Yahudi yang juga diadopsi oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisalnya. Yahudi kan seperti itu, suka merubah meskipun hanya satu huruf saja. Ini sunnahnya Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mengatakan hatta, mereka mengucap apa? Henta, ya. Tambahi. Dan seperti ini banyak dari mereka. Ini harakat apa huruf. Seperti lafaz istawla, istawa diganti istawla. Lafaz istawa diganti dengan istawla. Ini di hurufnya. Berbeda hurufnya saja. Demikian pula tidak pula tahrif lafaz. Tahrif dalam lafaznya seperti waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Mereka takrif jadi waja'a amru rabbik katanya. Yang datang itu bukan Allah tapi perkaranya yang kata mereka ini. Ta'ala Allah ma yaquluna uluwan kabira. Demikian pula lebih lagi dari tahriful ma'ani. Seperti makna istawa diartikan istawla. Tidak dirubah tapi dirubah maknanya. Katanya itu makna dalam bahasa Arab, tidak dikenal dalam bahasa Arab makna istawa itu istawla. Mereka berdalil dengan syair yang juga tidak jelas siapa yang ngomong. Yang itu juga tidak dikenal di kalangan syu'ara'ul Arab, para ahli syair bangsa Arab. Katakan qad istawa bisrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Qad istawa bisrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi katanya. Katanya di sini qad istawa mana istawala bisa telah menguasai Iraknya min ghairi sayfin tanpa pedang dan tanpa darah yang mengalir. Kata mereka istawa di sini mana istawala ini tidak dikenal ya. Tidak dikenal dalam bahasa Arab mana istawa mana istawala. Dan kemudian dicari siapa yang ngomong pun juga tidak jelas. Padahal syawahid dengan syair dalam bahasa Arab ini semuanya pasti akan diketahui siapa yang ngomong, tercatat. Maka ini khana fitni jazakumullah ini yang terjadi ya. Ini kaidah dalam kita memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan koridor dari firman Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Ini thariqatul Quran dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pula dijadikan dalil oleh Abu Ma'ad al-Juwayni dan juga Ar-Razi. Ketika mereka sudah melanglang kemana-mana dan dengan filsafatnya ini mereka tokoh-tokoh ahli filsafat ya. Ulma'ani Imam Al-Haramain, Sahibul Waraqat gitu ya. Al-Juwayni dan Ar-Razi, kemudian pula Al-Imam Al-Ghazali ya. Tenggelam dalam apa namanya dalam filsafat yang pada akhirnya kemudian mereka mengatakan bahwa cara yang paling baik mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah thariqatul Quran. Thariqatul Quran, cara Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kemudian menyebutkan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Ini asmaul husna jazakumullah kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mu'attil imma mukadzdzib aw muharrif. Mu'attil ini ya, ada dua kemungkinan, dia mendustakan atau merubah. Mendustakan dalam keadaan mereka mengerti, mengerti tapi kan dusta. Atau muharrif yang merubah. Tahrif ini. Ini orang-orang Jahmiyah yang mereka menetapkan asma dan menafikan sifat. Ya, menetapkan asma dan jadi nama tanpa sifat terus apa? Akalan wa syar'an gak bisa diterima. Sesuatu yang dikatakan memiliki sifat, memiliki nama, pasti memiliki sifat. Apa saja di dunia ini, ya, apa saja namanya sesuatu dikatakan dikatakan itu sesuatu, pasti memiliki sifat. Hukum akal mengatakan seperti itu. Ya. Maka tidak ada nama tanpa sifat ini, nggak ada. Ya. Apa saja yang antum lihat, antum merasakan, ya. Hukum akal, namanya sarung, namanya meja, namanya karpet, namanya benda cair, benda mati, benda ini mesti kalau dikatakan mati atau hidup pun juga mesti memiliki sifat. Sesuatu tidak ada yang namanya sesuatu kecuali mesti memiliki sifat. Nah mereka ta'til ini mu'attilah, orang-orang Jahmiyah mengatakan menetapkan nama dan menafikan sifat. Bagaimana itu akal bisa terima? Bagaimana itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena itu para ulama menamai mereka bahwa al-jahmiyatu ta'budu adaman. Ya. Al-jahmiyatu ta'budu adaman. Orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, karena apa? Bagaimana mereka, ya, artinya mereka sebenarnya menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Siflana rabbak?" katanya. "Sebutkan bagaimana sifat Rabbmu?" Mereka mengatakan la fau wala tahat wala yamin wala shimal, sami' bila sama', alim bila ilm. Bagaimana sami' bila sama', ya? Ini mereka maunya adalah maunya tanzih, maunya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika tidak dengan cara yang benar, mereka terjatuh ke dalam taqlid. Ya. Dalam taqlid menafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Maka sebagian para ulama mengkafirkan mereka, orang Jahmiyah sebagian para ulama mengkafirkan mereka orang-orang Jahmiyah karena menyembah sesuatu yang tidak ada. Qala wa awwalu bid'atin hadatsat fi hadhihi al-ummah hiya bid'atul khawarij. Kemudian bid'ah yang muncul pertama kali pada umat ini adalah khawarij. Li'anna za'imahum kharaja 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena tokoh mereka itu keluar dari ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dzul khuwaisirah min bani Tamim. Yani dzul khuwaisirah dari bani Tamim. Hina qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zuhaybah ja'at faqasamaha bainan nas faqala lahu hadzal rajul ya Muhammad i'dil faqala lahu hadzal rajul ya Muhammad i'dil maka ini adalah awal khuruj khurija bihi ala syariat Islamiyah. Ya. Ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagi rampasan perang yang datang. Ini dalam diriwayatkan dalam perang Hunain. Perang Hunain ini memang perang Hunain yang rampasan paling banyak di Hunain. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membagikan di antara orang-orang kebanyakan adalah para tulaqa. Para orang-orang baru masuk Islam dari Ahlu Makkah. Muhajirin Ansar enggak digaji bagian. Tidak mendapat bagian. Maka orang ini Dzulhuwaisirah mengatakan datang kemudian depan Nabi mengatakan ya Muhammad i'dil. Dan Nabi katain i'dil fa innaka la ta'dil. Ada tamadzin begitu. Berlaku adillah, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Langsung sahabat Umar yang di sebelahnya langsung mengeluarkan pedangnya. Mula-mula mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafik ini. Namun kita lihat Rasulullah tidak kemudian mengizinkannya. Karena apa? Masih banyak muraat kepada mereka-mereka yang masih lemah imannya. Ya, orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, masih lemah imannya. Kalau seandainya ditegakkan had ini, maka orang akan mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Lah nanti saya bagaimana? Ya kan seperti itu. Maka ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak menegakkan had. Ya. Padahal beliau mampu sebagai pimpinan lagi haknya. Namun hukum ini tidak ditegakkan untuk melihat kepada masalih dan mafasid yang ada. Ini tidak sembrono ini masalahnya. Qala ini adalah pertama kali khuruj. Pembelotan yang terjadi terhadap syariat Islaminya. Tsumma 'azmat fitnatuhum fi awakhir khilafati Utsman wa fil fitnati baina Ali wa Muawiyah. Kemudian semakin besar fitnah ini di akhir masa Utsman. Ya. Dan juga yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Fakaffaru al-muslimin wastahallu dima'ahum. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Ini muncul di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Ini Dzul Khuwaisirah kemudian mereka punya kelompok ada di sudah muncul di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di Kufah ya, disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi secara lengkap kisah mereka. Ya. Yang ketiga itu gubernurnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Mereka membuat majelis-majelis zikir di masjid, masjid besar Kufah, dipergoki sama Abu Musa Al-Asy'ari. Kelompok zikir ini kelompok di masjid. Ya. Ini mereka zikir, ya. Bukan apa-apa zikir. Diingkari oleh Abu Musa, namun melihat kemungkaran seperti ini juga kita lihat Abu Musa tidak kemudian langsung apa namanya main hakim sendiri, itu tidak. Ini kita lihat para sahabat lapor dulu ke gubernurnya, ke aparat ya, yang berwenang. Ini menunggu Abdullah masuk, karena waktu-waktu itu menjelang duhur, menjelang sholat, kemudian menunggu di pintu rumahnya sampai keluar. Setelah keluar kemudian dilaporkan dan diingatkan, kenapa kamu tidak ingkari mereka? Nah, kemudian dikatakan ingin menunggu. Dari kemudian keduanya datang menuju ke masjid, didapatinya mereka seperti itu, kemudian langsung mengatakan ya hada ma asraha laka taqum, kata Abdul Mas'ud, betapa cepatnya kerusakan kalian. Padahal ini orang zikir, bukan orang lagi mendem, orang lagi zikir, membuat majelis-majelis zikir, setiap kelompok itu di ada pemimpinnya, sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, kabbiru mi'ah, gitu. Itu, nah, kemudian di form seperti itu dikatakan ma'asrahanakat, betapa cepatnya kerusakan kalian. Kemudian dikatakan kalian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dan panjang lebar beliau mengatakan bahwa kainnya itu masih basah, artinya para sahabat masih berkeliaran di mana-mana. Kibar sahabat masih banyak, dan masih di khalifah, masuk khalifah Umar bin Khattab. Belum kering. Ya. Kain ini belum kering, ini sunnah masih ghadlan tariyah. Masih seger. Betapa cepatnya kerusakan kalian. Kalian ada dua kemungkinan saja. Yang pertama, kalian merasa dalam agama yang lebih baik dari agamanya para sahabat. Ini jelas tidak mungkin, karena tidak ada satu pun dari sahabat yang bersama kalian. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, awan aku muftadir kubalil badala. Untuk kemungkinan yang kedua, kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Ini yang kedua. Apa kata mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata beliau, ya, wa kam min muridinil khair lam yusibuh. Wa kam min muridinil khair lam yusibuh. Tahu banyak orang yang menghendaki kebaikan, namun tidak kesampaian. Mereka salah jalan. Dan ternyata memang orang-orang inilah yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran Nahrawan. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ini merdeka. Bagaimana Rawi menyebutkan, saya lihat orang-orang yang ada di Nahrawan, inilah orang-orang yang ada di masjid Kufah. Yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Ketika memeranginya pun juga Ali bin Abi Thalib masih istilahnya mendamungi ragu-ragu, mereka atau bukan, mereka atau bukan. Yang disifat oleh Rasulullah, karena Rasulullah menyebutkan sifat-sifatnya secara zatiyah, secara jasadiyah, bahwa salah satu dari ini adab, ini apa namanya, lengan antara siku dan baunya dikatakan katajil marah, besar seperti payudara perempuan. Ya. Salah satunya kalau sebelah mereka atau bukan. Kemudian kepalanya botak. Makanya ketika kisahnya siapa? Umar bin Khattab dengan ini langsung siapa yang mulai bicara masalah mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Ini langsung dibuka kepalanya. Misalnya botak sudah tak penggal leher kamu, karena Rasulullah menyebutkan diantaranya itu, kepalanya botak, salah satunya itu. Dan itu ternyata terjadi, muncul di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini mereka. Kala ini fitnah mereka sampai mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka. Nah, kalau para sahabat dikafirkan, bagaimana dengan kita? Ini untuk sebagai timbangan. Kalau Ali bin Abi Thalib, orang terbaik, manusia terbaik dari umat ini, ya, setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini dibegitukan, dikafirkan, bahkan dibunuh oleh Abu Abdurrahman Ibnu Muljam, maka bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan umumnya kaum muslimin? Ini mereka. Ini muncul, ya, muncul pertama kali adalah Khawarij. Nah, ini Dhul Qawaisirah. Meskipun kalau munculnya itu adalah berikutnya di akhir masa sahabat ini. Summa hadatsat bid'atul qadariyah majusi hadhihi ummah. Kemudian muncul bid'ahnya qadariyah. Ya. Majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Karena mereka menetapkan ada dua pencipta. Sebagaimana orang majusi punya dua pencipta. Pencipta gelap, pencipta terang. Ya. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, ada api, ada cahaya, kan begitu. Ada api, ada gelap, mereka. Mereka menyembah pada dua ini. Maka Qadariyah juga seperti itu. Mereka menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga menetapkan manusia sebagai pencipta perbuatannya sendiri. Mereka menetapkan Allah sebagai pencipta manusia, tapi mereka juga menetapkan bahwa manusia itu adalah pencipta perbuatan mereka sendiri. Ya. Nah, di sinilah Imam Bukhari menulis kitabnya Khalq Af'alul Ibad, penciptaan perbuatan manusia, bahwa perbuatan manusia itu adalah makhluk. Ya. Perbuatan manusia adalah makhluk. Dengan faedah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. Jadi mereka menafikan takdir. Tidak ada takdir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kecuali telah terjadi. Tidak tahu dari perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya, ini kata mereka. Maka jadi yang menciptakan perbuatan itu adalah manusia, menurut mereka seperti itu. Maka mereka dikatakan majusinya umat ini karena menyembah dua pencipta. Ya. Alladzina qalu inna Allah Subhanahu wa taala lam yuqaddir af'alal ibad, yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan perbuatan manusia. Wa laisa dakhilatan tahta masyiati, juga perbuatan manusia itu tidak masuk dalam kehendak Allah. Wa laisa makhluqatan lahu, bukan pula dari makhluknya. Bal kana zu'ama'uhum wa ghulatuhum yaqulun, bahkan tokoh-tokoh mereka dan yang ekstrim dari mereka mengatakan innama innaha ghairu ma'lumatin lillah, bahwa perbuatan manusia itu tidak diketahui oleh Allah. Ya, tidak diketahui oleh Allah. Wala maktubatin fil lawhil mahfuz, tidak pula tertulis dalam lawhil mahfuz. Wa anna Allah la ya'lamu bima yasna'un nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Illa idza waqa'a dzalika, kecuali telah terjadi. Kecuali jika perbuatan itu terjadi, baru Allah tahu. Ta'ala Allah ma yaquluna wa huwa yaqul. Ini omongan mereka. Wa yaquluna innal amra umm ay musta'nab, bahwa perkara itu adalah umum, baru. Wa hauna yadraku akhra asr sahabat, mereka ini orang-orang Qadariyah didapati di akhir masa sahabat. Mendapati akhir masa sahabat. Faqad atraku zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa Ubad bin Samit wa jama'ah min as-sahabah, lakinnahu bi akhir asr as-sahabah. Mereka masih menjumpai zamannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ubad bin Samit dan sekelompok dari para sahabat. Namun ini di akhir masa sahabat. Dan ketika muncul itu, dan ini pun juga di Basrah munculnya. Basrah, Kufah, ini negeri fitnah dari dulu sampai hari ini. Ya. Negeri fitnah. Ini pun kemudian muncul berlepas dirinya para sahabat dari keyakinan-keyakinan. Ini yang kedua, Qadariyah. Summa hadatsat bid'atul Murji'ah, kemudian setelah itu muncul bid'ahnya Murji'ah. Murji'ah ini yang menafikan amal perbuatan manusia bukan kategori iman. Keyakinan pokoknya seperti itu, ya. Murji'ah menetapkan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan dan ucapan, ya. Tidak butuh kepada perbuatan. Ini orang-orang Murji'ah. Maka dan mereka pakai logika. Mereka pakai logika. Annal kafir, bahwa orang kafir ini la yanfa'u ma'al kufri ta'ah wa la yadhurru ma'a maksiat. Ini kaidah mereka begitu. La yanfa'u ma'al kufri ta'ah, bahwa ketaatan itu tidak bermanfaat manakala dengan kekufuran. Ya. Orang kafir mau berbuat kebaikan kaya apapun juga tidak diterima. Makul ini kan? Dan memang seperti itu. Ya. Tapi kemudian menjadi balik mereka. Wala yadhurru ma'a al-imani maksiat. Sebagaimana juga demikian. Maksiat itu juga tidak akan memberikan pengaruh bersama dengan iman. Iman, ya, seorang yang beriman, pokoknya dia mau berbuat maksiat kayak apa ini layak, ya. Tidak, apa namanya, dari ini mau menyamakan imannya iblis dengan imannya manusia. Iblis beriman, kalau seperti ini mereka mengatakan iblis adalah makhluk paling beriman, ya kan? Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini iblis ini, ya. Tapi perbuatannya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba wastakbara, aba menolak kamu berbuat ini, wastakbara wa kana minal kafirin, ayatnya jelas. Ini mereka orang murji'ah, ya kanan-kanan saja. Maka kata Ibn Abi Dawud dalam Ha'iyahnya, masih ingat kan ya doa dulu, ingat enggak? Wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamu murjiyu bin dini yamzah. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamu murjiyu bin dini yamzah. Jangan sekali-kali menjadi murjiah yang main-main dengan agama ini. Sesungguhnya orang murjiah ini adalah bin dini yamzah. Mereka dengan agama mereka bersenda gurau, pelacan. Ini mereka orang-orang murji'ah. Qala wa adrakat zamana katsirin minat tabi'in, mereka mendapati zamannya banyak dari para tabi'in. Wal murji'ah hum alladziina yaquluun innahu la tadhurru ma'al iimaani maksiyah. Mereka mengatakan bahwa tidak akan bermanfaat maksiat itu bersama dengan iman, artinya berpengaruhnya. Anta mu'min, engkau beriman? Taqulu na'am. Yaqulu laka, maka dia akan mengatakan la tadurrukal maksiatu ma'al iman. Maksiat itu tidak akan memberikan madarat kepadamu dengan iman itu. Padahal ayat yang jelas, "Wa may yakmal mithqala dzarratin khairan yara wa may yakmal mithqala dzarratin syarran." Ini iman itu pasang surut. Ya. Yang kecil ya'mal, ini adalah berasal dari perbuatan. Ya. Maka ini menurut mereka tazni wa tasruf wa tasrubul khamr wa taqtul ma dumta mu'minan. Engkau mau berzina, mencuri, mau minum khamr, mau membunuh orang selagi beriman, sudah. Ya. Rumah enak banget ini ya. Fa anta mu'min kamilul iman wa fa anta kullu maksiat. Engkau tetap dari seorang mukmin meskipun dan sempurna keimanannya meskipun engkau melakukan semua kemaksiatan. Ya. Rumah enak banget. Ini murji'ah. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Syekhul Islam, inna kalam al-qadariyah wal murji'ah hina raddahu baqaya as-sahabah kana fi at-ta'ati wal ma'siyati wal mu'min wal fasiq lam yatakallamu fi rabbihim wa sifatihi. Namun ya, bahwa orang-orang qadariyah dan murji'ah ini ketika dibantah oleh para sahabat yang tersisa pada masa itu, ini dalam masalah ketaatan dan kemaksiatan mukmin dan fasik, ya. Mereka tidak berbicara masalah Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya. Ini orang-orang qadariyah dan murji'ah. tidak menyentuh sedikit pun pembicaraan masalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Faja'a qaumun minal abghiya, maka datang sekelompok kaum yang menyatakan mereka adalah dari orang-orang cerdas. Mimman yad'una anna al-'aqla muqaddamun 'ala al-wahyi, dan ini inti pokoknya. Mereka yang menyangka bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada wahyu. Dan ini risalahnya Syekhul Islam dalam Darut Ta'arud al-Aql wa Naql. Darut Ta'arud al-Aql wa Naql. Makanya kalau kemudian ini mau ditarik benang merah, zamannya Qadariyah yang pertama kali muncul sampai hari ini jil, itu satu mata rantai, ya. Taqdimul aql ala naql. Intinya itu doang, ya. Mendahulukan akalnya daripada wahyu. Qadariyah, Murji'ah. Kemudian berikutnya setelah itu berkembang, ya. Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Kemudian Kullabiyah. Kemudian Maturidiyah. Kemudian Asy'ariyah. Ini yang paling banyak, Asy'ariyah ini, ya. Dan kemudian muncul jil, judul yang beda saja, tapi improvisasi talk, ya. Tapi di karir tadi benang merah sama, tapi mutan aklan. Tokoh-tokohnya pun juga ada sama, itu tuh aja. Ini ada pendahulunya. Jadi siapa sekarang ini yang lagi siapa mereka orang jil ini, kayak Ulil, kayak siapa itu yang perempuan itu juga Musda Mulia, terus Komarudin Hidayat, kemudian juga siapa sih Gunawan Muhammad dan semisalnya, bukan hal yang baru bagi kita Ahlus Sunnah. Ini bukan hal yang aneh, nggak usah dibesar-besarkan, besar kepala. Mereka cuma bawa estafet saja dari sebelumnya. Dulu kalau diwakil para ulama mengatakan mereka tidak lebih dari silsilah syaitaniyah atau silsilah himariyah. Antum baca di buku di Al-Lalikai Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Lalikai di As-Sunnahnya Qallam, kemudian di Al-Ibana Ibn Battah, ya. Kemudian di Kitab Minumandah, di Kitab Tauhid dan Kitab Iman. Ini istilahnya nih, itu saja. Antara dua, silsilah himariyah atau silsilah syaitaniyah. Maka kalau jin ditempatkan dengan jaringan iblis, laknatullah, bukan hal yang berlebihan, ya. Artinya juga sama seperti istilahnya para ulama dulu, iblis ini, ya. Bukan manusia, ya. Jin. Ini sama seperti itu. Ketika dulu ada tokoh-tokohnya, kemudian memang mata rantai setan betul, ya. Ujung-ujungnya kepada Lubayd bin Nasr. Lubayd bin Nasr Yahudi yang apa namanya, yang menyihir Rasulullah. Yang menyihir Rasulullah, yang diturunkan ilmunya kepada Sansawiyah atau Susanna. Dari situ diambil oleh Ma'bad al-Juhani, oleh Jahm bin Shaffan. Nah, kemudian berikutnya Jahm bin Shaffan berikutnya sebelum itu Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham, Ma'bad al-Juhani. Kemudian baru berikutnya adalah Jahm bin Shaffan. Dari Jahm ini banyak. Setelah itu kan muncul Mu'tazilah dari Wasil bin Atha, kemudian Bishr al-Marisi. Berikutnya lagi tokoh-tokohnya, ya, itu Abu Ali al-Jubai, nah, kemudian ya, Maturidi. Sebelum itu ada Amr bin Ubaid, ya. Kemudian juga Ahmad bin Abi Du'ah, ya. Ini kalau kita sampai kepada sekarang muncul tokoh-tokohnya, sebelum itu adalah sebelum meninggal ada Gus Dur, ya, ada Nur Qolis Majid, ya. Ini kemudian sekarang yang muda-muda itu sama saja. Ini pun juga mengadopsi dari yang lain. Sebelum di Indonesia muncul, di Mesir lebih dahulu Mahmud Abu Rayyan. Ini tokohnya yang memiliki risalah kitab judulnya Allah ala Sunnah Nabawiyah. Kritikan terhadap Sunnah Nabawiyah. Ini matinya mengerikan. Dia juga punya murid-murid, diantaranya adalah Man Faruqi, Ahmad Amin, Toha Hussein dan lainnya. dan buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rujukannya mereka ini. Saya pernah diskusi dengan mereka, ujungnya buku itu saya sudah baca buku itu. Ini juga ngadusi dari mana? Gul Zihar, si Mahmud Abu Roya ngambil dari Gul Zihar, salah perintah di Sipranasis. Saya punya bukunya juga. Bukunya dia Tafsiri Al-Isnani, judulnya Tafsiri Al-Isnani. Ini bukan hal yang perlu. Bukan hal yang alhamdulillah kalau Allah sudah menjelaskan kepada kita akidah ini wadah. Ya, al-haqqu oblij. Jelas sekali. Nikmat kalau ahlu sunnah masyaallah. Kenikmat yang sangat indah sekali. Ini mereka yang dikatakan orang-orang yang mengaku mendahulukan akal daripada wahyu. Faqalu qawlan bainal qawlayn. Maka mereka mengatakan ucapan di antara dua ucapan, qaulul murji'ah wa qaulul khawarij. Antara perkataan orang Murji'ah dan orang Khawarij. Qal alladhi yaqulu al-kabir laisa bimumin kama qala al-Murji'ah. Ini Murji'ah diikuti juga oleh siapa? Mu'tazilah. Orang yang melakukan dosa besar ini laisa bimumin. Ya. Bukan mukmin. Walaysa bikafir kama qala al-Khawarij. Nah, kebalikannya masalahnya. Bahwa orang yang melakukan dosa besar menurut Murji'ah ini mereka mukmin, kamilul iman. Menurut orang Khawarij, kharij minan billah. Ya. Dan Mu'tazilah mengatakan fi manzilah bainal manzilah itu dua. Ya, kan Mu'tazilah kan ini sementara Mu'tazilah mengatakan biman jila bayi dan jila bayi. Ini orang bingung, ya. Orang bingung. Ya. Ini siapa Mu'tazilah yang diwariskan ilmunya kepada Asy'ariyah ini. Maka Asy'ariyah juga pun juga sama. Makanya Asy'ariyah juga sebagai orang mengatakan makhani. Ya. Mereka adalah makhani atau makhani zaman dari Abu Bakar. Banjir dikata ini silahnya para ulama saja itu makhani itu. Ini laki tidak, perempuan juga enggak. Ya, jelas. Ya, mereka seperti itu. Ini orang-orang Mu'tazilah. Karajulin safara min madinatin ila ukhra. Seperti seorang yang dipergian dari satu kota ke kota yang lain. Basara fi athna'i tariq. Kemudian akhirnya dari tengah perjalanan. Fala huwa bi madinatihi wala billati safara ilaih. Dia tidak di kotanya, tidak pun belum sampai ke tempatnya. Bal huwa bi manzilah bainal manzilatain. Ini menurut Mu'tazilah. Ya. Dia di satu tempat di antara dua tempat itu. Hadza bi ahkamid dunya. Ini menurut mereka di dunia. Amma bil akhirah fa huwa mukhalladun fin nar. Bingung lagi. Nanti di akhirat bagaimana? Kekal di neraka. Sepakat dengan orang Khawarij. Khawarij seperti itu. Khawarij namillah dan nanti di akhirat khalidan mukhallada. Fahum yuwafiquna al-khawarij fil akhirah, lakin di dunia yukhalifuna. Ini muncul. Zaharat hadhihi bid'ah wa intasharat. Bid'ah ini pun muncul dan berkembang, menyebar. Thumma hadatha bid'atu dhulma wal jahmiyah. Dhulma wal jahmiyah. Wahia bid'atu jahmi sufran wa atba'ihi. Kemudian muncul bid'ahnya Ghalamah dan Jahmiyah. Yani bid'ahnya Jaham Ibn Safwan dan pengikutnya. Yusammuna Jahmiyah hadatsat hadhihi bid'ah wa hiya la tata'allaqu mas'alatil asma' wal ahkam. Mu'min am kafir am fasik. Wa lima bi manzilah bain manzilatain bal tata'allaqu bi dzatil khair. Ini sudah bukan dalam masalah bid'ah ini, ya. Terjadi bid'ah ini tidak berkaitan dengan masalah asma atau hukum. Mukmin atau kafir atau fasik. Bukan pula dalam masalah manzilah bainal manzilatain, bagaimana kedudukan seorang anak manusia, ya. Bukan lagi, tapi ini jahmun sofwan, bid'ahnya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini parah lagi. Bid'ahnya berkaitan dengan zatul khaliq, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau undur kibat tadarrajat dil bid'ah fi sadril Islam. perhatikan bagaimana tahapan-tahapan. Bid'ah ini di awal Islam. Hatta wasul ila al-Khaliq jalla wa ala. Berawal dari perbuatan manusia dari ini. Sampai kemudian bid'ah itu kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alul Khaliq bi manzilatil makhluq. Mereka menjadikan al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kedudukannya makhluk. Yaquluna kama syaa'u, mereka mengatakan seperti apa mereka kehendaki. Fa yaquluna hadza thabitun lillah wa hadza ghairu thabit. Kan seperti itu. Orang Asy'ariyah kan begitu. Yang kita pelajari dulu ya di SD atau di mana kan itu sampai hari ini ya. Ada sifat wajib bagi Allah, menetapkan sifat mustahil bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Ini siapa? Menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sendiri, kita sendiri yang menetapkan itu. Dasarullah salam Nabi. Maka ini perhatikan bagaimana tadarus ini bid'ah itu sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala sak maune di sekape dewe ya. Sak utile dewe ini. Hadza yaqbalul aql an yattasiwa billah wa hadza yaqbalul aql, ukurannya akal. Ini bisa diterima oleh akal, ini tidak bisa. Fa hadza bid'ah jami'an mu'tazilah. Maka muncul bid'ahnya jami'ah dan mu'tazilah. Bangka sama fi asma'illah wa sifati ila aqsam min ta'dih. Mereka pun juga terpecah lagi dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pecahan yang banyak. Ini ya, ini kalau ini sebenarnya yang perlu untuk kemudian kita penting ilmi masalah ini, bagaimana perkembangan bid'ah itu pelan-pelan ya. Ini yang kita khawatir pada diri kita sendiri di akhir zaman seperti ini. Tadarus, apalagi fitnah-fitnah pada masa kita sekarang ini, hendak kemana? Hendak kemana ini? Arahan dari fitnah itu sendiri. Ya. Maka ini, Al-Fitnah Insya'Allah, berawal dari seperti itu, bisa sampai kepada takfir. Ya. Tadinya adalah masalah yang datang, kemudian takfir, kemudian berikutnya, sampai masalah-masalah lain. Seperti itu mungkin hanya kita senantiasa ada. Ini barangkali kita harus pada kesempatan hari ini dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih teliti, lebih hati-hati, dan juga lebih mengilmui permasalahan dasar-dasar pokok dari akidah Islamiyah as-sahihah, kemudian juga sebab-sebab kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat ini. Agar kita senantiasa waspada bimbang hadis yang berbeda penyaman radhiyallahu ta'ala anhumah, yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan-keburukan sepeninggalan beliau. Ini wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum.